نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، طيب الإخوة، kita melanjutkan di pembahasan tentang penyebutan besarnya fisik malaikat. Nah, kita sampai di sifat Jibril alaihissalam. Ya. Fa min sadatihim Jibril alaihissalam wa qad wasafahu Allah taala bil amanati wa husnil khuluqi wal quwwati. Fa qala taala 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Maka di antara pimpinan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Dan Allah telah mensifati Jibril dengan sifat amanah dan husnul khuluq. Husnul khuluqi, bagusnya apa? Fisik dan kekuatan. Seperti dengan kekuatan. Kalau katakan mengajarkan kepada Rasul itu yang memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki bentuk yang indah. Dzu mirratin fastawa. Ya, memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki bentuk fisik yang bagus. Nah, Allah mensifati Jibril dengan amanah, nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, ruh adalah malaikat yang terpercaya. Nah. Kemudian wa min shiddati quwwatihi, yang menggambarkan tentang kekuatan, kedahsyatan kekuatan Jibril alaihissalam, anahu rafa'a madaina qaumi Lut alaihissalam wa kunna sab'an biman fihinna minal umam wa kanu qariban min arba'mi'a alf wa ma ma'hum minal jawabi wal hayawanat wa ma li tilkal madain minal aradi wal amarat ala tarafi janahaihi hatta balaga bihinna anana sama' hatta sami'atil malaikatu nadaha kilabihim wasiyaha jikatihim thumma qallabaha faja'ala aliha safila fa'ada huwa syedidul kuwa. Ya, di antara yang menunjukkan dahsyatnya kekuatan Jibril, bahwasanya Jibril mengangkat kota-kota kaum Lut. Kota-kota kaum Lut alaihissalam. Jumlahnya ada 7. 7 kota. Dengan orang yang ada pada kota-kota itu. Jadi kota itu diangkat beserta penduduknya. Mereka itu jumlahnya hampir 400 ribu. Ya. Dan apa yang ada pada mereka dari ad-dawab wal hayawanat. Ya, binatang dan semua yang ada di situ. Ya. Jadi diangkat ya kota kaum Lut jumlahnya 7 beserta isinya. Penduduknya kurang lebih 400 ribu. Kemudian binatang-binatangnya ya, kendaraan-kendaraannya. Ya. Wa ma litilkal madainul aradi wal amarat, juga tanah dan bangunan-bangunannya. Coba. Diangkat kota-kota itu dengan ujung kedua sayap Jibril. Dengan ujungnya saja, tidak semuanya, ujung sayap. Ya, sampai kota itu ke langit, diangkat naik ke atas sampai ke mendekati langit, sehingga para malaikat pun mendengar suara anjing, suara ayam. Ya. Itu. Kemudian Jibril balikkan kota itu, dijadikan bagian atas menjadi bagian di bawah. Ini tafsir dari Syadidul Quwa. Sangat besar kekuatan Jibril. Nah. Ya. Jadi Jibril alaihissalam ketika diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan kaum Lut alaihissalam, itu seperti itu, hanya dengan menggunakan apa? Ujung sayapnya saja. Ya. Lut adalah salah seorang nabi. Beliau anak saudara laki-laki Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim adalah paman. Ibrahim alaihissalam paman dari Lut alaihissalam. Ya. Beliau hijrah bersama Ibrahim dari negeri Babil di Irak ke negeri Syam. Ya. Allah utus beliau kepada kaumnya. Dan kita tahu kaum Lut itu kaum yang jelek. Ya, melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Nah. Ya. Di mana Allah menciptakan laki-laki itu berpasangan dengan perempuan. Ya. Nah. Sehingga nanti ada pernikahan, lahir keturunan dan seterusnya. Tetapi kaum Lut itu berpaling dari fitrah penciptaannya. Ya. Mereka mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki. Ya. Apa yang dikenal dengan homosek pada hari ini. Ya. Gay. Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat jelek. Ini hukumnya dibunuh kedua-duanya. Cuman Allah musta'an saat ini ya, di negeri-negeri kafir dilegalkan, diresmikan. Jadi ada pernikahan sejenis. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, itu dilegal. Ini penyimpangan. Memang itu penyakit yang sulit disembuhkan. Bukan tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika muncul pertanyaan tentang penyakit ini, dari situlah beliau menulis kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an dawa'i syafi atau ad-da'wa dawa. Itu kemungkinan besar penyakit yang ditanyakan kepada mereka adalah penyakit ini. Memang tidak disebutkan penyakitnya apa, tapi kemungkinan penyakit yang ditanyakan penyakit ini. Memang sulit. Dan ini kita juga harus hati-hati. Ya. Ini banyak terjadi penyakit ini di pesantren. Banyak terjadi seperti ini. Ya, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya, di asrama-asrama, ya, apakah asrama mahasiswa atau asrama pelajar, banyak perlu. Jadi kalau kita tidak hati-hati, gawat ini. Ya, ya. Maka kita harus waspada. Nah, ya. Ata'tuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqallakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Ya, apakah kalian mendatangi laki-laki, ya, dari alam ini? Kalian tinggalkan apa yang telah diciptakan oleh Rabb kalian dari istri-istri kalian. Memang kalian betul-betul kaum yang adun, melampaui batas, melampaui dari yang halal kepada yang haram. Ya, mereka keluar dari martabatnya sebagai manusia menuju derajat binatang. Nah, bahkan binatang pun tidak lebih rendah lagi. Mana ada binatang itu homo itu, apa ada binatang homo itu? Ya, binatang lesbi itu tidak ada, ya kan? Tapi ini menungso itu, ya kan? Ini lebih rendah derajatnya daripada binatang. Ya. Maka karena perbuatan yang sangat-sangat jelek ini, maka Allah mengazab mereka dengan azab yang belum pernah Allah timpakan kepada satu kaum. Nah, karena memang perbuatan kaum Lut belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelumnya, maka azabnya pun dahsyat luar biasa. Nah, maka Allah perintahkan Jibril untuk mengangkat perkampungan kaum Lut. Ya. Ya, yang jumlahnya berapa? Ada 7 kota dengan segala isinya. Semuanya. Perbekalannya, bahan makanan, rumah, bangunan, tanah, binatang, semuanya. Nah, maka Jibril pun mengangkat perkampungan Lut dengan ujung sayapnya sampai mendekati langit, sehingga malaikat yang ada di langit itu mendengarnya, suara anjing, suara ayam. Nah, kemudian setelah itu Jibril membalik kota atau perkampungan kaum Lut tersebut, yang di atas dijadikan di bawah satu, dijatuhkan ke bawah, diikuti dengan apa? Dihujani batu, habis sudah. Ya. Dan pada awalnya kota kaum Lut ini yang sudah dihancurkan oleh Ta'ala itu dulu gak dikenal oleh bangsa Arab, padahal mereka sering lewat di daerah itu ketika perjalanan ke negeri Syam. maka Allah apa namanya mengingatkan tentang hal itu. Walaqad atau ala qaryatin alal qaryatin allati umtirat matarassaw. Sungguh kalian telah mendatangi satu kota yang telah dihujani dengan hujan yang jelek, hujan batu. Afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Maka apakah mereka tidak melihatnya, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak mengharapkan kebangkitan. Nah, dan sampai hari ini ada sebagai peringatan dari Allah Ta'ala supaya orang mengambil bagai dulu ini adalah apa? Tempat Qablut, negeri Qablut yang dihancurkan Allah Ta'ala. Supaya orang mengambil pelajaran. Sehingga Allah Ta'ala lewat Rasulnya Alaihissalam mengatakan man wajadtumuhu ya'mal amala qawmin lud faqtulu al-fa'il wa maf'ul bihi. Barang siapa di antara kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan obyeknya. Dua-duanya dibunuh. Ya, para sahabat pun sepakat tentang dibunuhnya pelaku homo, baik laki-laki atau perempuan. Cuman para sahabat berselisih tentang cara membunuhnya bagaimana. Ya. Ada yang berpendapat ya mereka dinaikkan ke tempat yang tinggi dan dijatuhkan. Sebagaimana kaum Lut yang diangkat oleh Allah Ta'ala sampai ke langit terus dijatuhkan. Lalu dilempari batu dari atas. Ada yang berpendapat dibakar dengan api. Ya, ada yang mengatakan ya dipenggal. Tapi sepakat tentang mereka dibunuh itu sepakat. Cuman cara bunuhnya aja, teknis bunuhnya aja diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian qalu dzu mirratin ay dzu khalqin hasanin wa biha'in wa sana'in wa quwwatin shadid wa quwwatin shadidah. Qala ma'na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ghairu dzu mirratin ay dzu quwwatin. Ya. Adapun firman Allah Ta'ala dzu mirratin ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas maksudnya Jibril itu memiliki bentuk fisik yang bagus. Biha, cemerlang, seni-seni. Juga memiliki apa? Kekuatan yang dahsyat. Ya. Ya, jadi dzumirrotin yaitu bentuk yang sangat indah. Adapun yang lain menyatakan bahwa dzumirrotin ayadzu quwwatin ya memiliki kekuatan. Nah, cuman pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama tadi bahwa dzumirrotin adalah apa? Memiliki bentuk fisik yang sangat indah, sangat bagus. Wa qala ta'ala fi sifati innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Allah Ta'ala juga mengatakan ketika mensifati Jibril alaihi salam, sesungguhnya Al-Qur'an adalah betul-betul ucapan rasul yang mulia, pemilik kekuatan yang dahsyat yang ada di sisi arsy yang kokoh. Dia ditaati dan dia terpercaya. Artinya apa? Ailahu quwwatun wa ba'tsun shadid. Bahwa Jibril itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kemampuan yang luar biasa. Walahu makanatun wa manzilatun aliyatun rafi'atun inda dzil arsy. Jibril memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi pemilik arsy. Itu Allah Ta'ala. Muta'in tanma amin ay muta'un fil mala'il a'la. Bahwa Jibril itu ditaati di alam atas, di malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Aminin di amanatin azimah. Jibril adalah malaikat yang terpercaya, memiliki amanah yang luar biasa. Waliyadza kana was-safiru bainallahi wa bainar rusulihi. Oleh karena itu Jibril menjadi perantara, utusan yang menghubungkan antara Allah dengan para rasulnya. Nah, ini adalah sifat Jibril alaihissalam. Ya, bahwa Jibril yang pertama apa? Disifati dengan karim. Ya, disamping disifati dengan ar-risalah. Bahwasanya Jibril adalah utusan Allah yang mulia. Sehingga dengan sifat ini enggak mungkin Jibril itu keliru. Enggak mungkin Jibril itu khianat. Karena konsekuensi dari karim adalah apa? Dia amanah. Enggak mungkin kan orang dikatakan mulia kan menipu, berkhianat, keliru, enggak mungkin. Nah. Ya, jadi innahu laqaulu rasulin karim, ya, disifati Jibril dengan ar-risalah dan kemuliaan. Dia utusan Allah Ta'ala. Ya. Disifati yang ketiga itu apa? Dikuatin. Bahwa Jibril memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Inda dil arsy makin. Ya. Bahwa Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat berikutnya muta'in, ditaati oleh para malaikat karena Jibril adalah pemimpin malaikat. Amin. Ya. Beliau adalah malaikat yang sangat-sangat amanah. Nah, jadi ini sifat Jibril alaihissalam. Kemudian waqad kana ya'ti ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidatin waqad ra'ahu ala sifatihi alladhi khalaqahu Allah Ta'ala 'alaiha marratain walau 600 junah. Rawi dzalika al-Bukhari wa Ibnu Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi, ya. Dan Rasulullah SAW telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan dia di atasnya itu dua kali. Beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu dua kali. Ya. Ternyata Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Yang pertama di Mekah, yang kedua ketika malam Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nah. Adapun selain dua kesempatan itu, maka Jibril datang kepada Rasul dalam keadaan sudah berubah bentuk dari aslinya. Ya, sudah menjadi bentuk manusia biasa. Ya. Karena memang Kalau Jibril datang dalam bentuk asli ya, manusia tidak ada yang sanggup melihat Jibril. Nah, jadi banyak sekali terjadi seperti di hadis tentang Usuluddin itu, ittala alaina rajulun sadidu bayadi tiyad sadidu sawadi syarrayun ala atharus sabar wala ya'rifu min ahadun, ya kan? Tiba-tiba datang seorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas safar. Lalu tanya-tanya itu terakhir Rasul katakan atadri man sa'il, ya, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril. Ya. Dan sering-seringnya Jibril alaihissalam menemui Rasul dalam bentuk menyerupai sahabat jalil Yahya bin Kalb. Seringnya menyerupai seorang sahabat itu. Warawa Imam Ahmad al-Abdillah qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walau 600 junah kullu junahin minha sabdal ufuq yasqutu min janahihi min at-tahwili wad-duri wal yaquti ma Allah bi alim isnahu qawi. Disebutkan dari Abdillah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Semua sayap atau masing-masing sayap Jibril itu menutupi ufuk. Ufuk langit, sudut-sudut langit tertutup oleh sayap Jibril. Berarti besar sekali Jibril, luar biasa bagaimana. Satu sayap menutupi semuanya. Kemudian menetes ya dari sayap Jibril itu ya, mutiara, yakut dan yang lainnya yang luar biasa indahnya. Ya. Nah, menetes dari sayap Jibril itu semacam kayak mutiara, yakut, ya, pokoknya batu-batu mulia lah, begitu, yang berwarna-warni, yang sangat-sangat indah. Nah, ya, tapi yang kita fokuskan di sini dari hadis 58 nya adalah apa? Bagaimana kita mengetahui bentuk fisik Jibril yang luar biasa. Ya. Sayap Jibril menutupi seluruh penjuru langit. Luar biasa. Maka dari sini juga ya menunjukkan bahwa malaikat punya sayap. Jibril punya sayap. Jadi di sini juga menunjukkan malaikat itu punya bentuk fisik. Ya, jadi tidak seperti pendapat orang-orang filsafat yang mengatakan malaikat adalah apa? Potensi kebaikan. Ya, potensi kebaikan yang ada pada setiap makhluk, bukan itu. Baik. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi khullatin hadra qad mala'a baina as-sama'i wal ard. Ya, Rasulullah pernah melihat Jibril memakai apa? Pakaian berwarna hijau. Dan pakaian itu memenuhi tempat antara langit dan bumi. Ya. Maka ini merupakan dalil ya, kali kata Imam Muslim, hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan betapa besarnya fisik Jibril alaihissalam. Pakaiannya saja memenuhi tempat antara langit dan bumi. Ya, coba. Penampilan beliau juga sangat indah. Tadi dari sayapnya menetes ya, mutiara, yakut yang sangat indah warna-warnanya. Kemudian di sini apa? Beliau memakai pakaian yang masya Allah juga indah. Ya. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Jibril munhabitan tatmala'a ma baina khafiqain alaiya bi sundus muallaqun biha lu'lu' wal yaqut. Aku melihat Jibril turun dan dia memenuhi antara khafiqain. Beliau memakai pakaian dari sundus, ya, bergantung padanya mutiara-mutiara dan yakut. Nah, ini yang bersama ya. Wal ibn Hajar an ibn Abbas radhiyallahu anhu qaal Jibril Abdullah wa Mikail Ubaidullah wa kullu ismin fihi il fa huwa Abdullah. Ibn Abbas mengatakan Jibril atau Jibril itu maknanya adalah Abdullah. Sedangkan Mikail itu maknanya Ubaidullah. Setiap nama yang itu il itu artinya Abdullah. Ya. Il itu adalah maknanya Abdullah. Walau an Ali Ibn Husain mithluhu wa zada Israfil Abdurrahman. Israfil itu adalah Abdul. Jadi riwayat-riwayat ini menafsirkan kata il yang ada pada nama-nama malaikat. Maknanya adalah kembali kepada Abdullah. Warawat Tabrani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah ala uhbirukum bi afdalil malaika Jibril. Rasulullah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang malaikat yang paling utama yaitu Jibril. Ya. Jadi kadang disebut Jibril, kadang dengan Jibril. Ya. Beliau adalah afdalul malaika. Karena Allah mengkhususkan beliau dengan wahyu. Allah khususkan beliau untuk mendengar kalamullah secara langsung. Yang lain kan enggak mendengar kan? Yang lain kan enggak mendengar. Di hadis yang sebelumnya kita dapati ketika Allah bicara semua pingsan. Yang pertama kali sadar adalah Jibril. Kemudian Allah bicara kepada Jibril dengan wahyu untuk disampaikan kepada rasulnya. Yang lain enggak mendengar. Maka dia kekhususan bagi Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah. Ya. Baik. Mungkin sampai sini alaihissalam. Dan saya mohon maaf keterlambatan saya tadi. Insyaallah nanti di pekan depan kita tidak akan terlambat. Kita usahakan. Kita mulai jam 7 karena waktu kita hanya 60 menit atau bahkan kurang. Mestinya jam 8 kurang 10 sudah harus selesai. Baik, demikian beberapa riwayat kita ada baca dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat salah satu faedah kita mengenal malaikat adalah apa? Untuk mengetahui kebesaran Allah Ta'ala. Ya, karena apa? Anna idamul makhluk yadul ala idamul khaliq. Bahwa besarnya makhluk menunjukkan besarnya al-khaliq. Kalau makhluknya saja sebesar itu, penciptanya lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Kalau makhluknya saja memiliki kekuatan yang sedemikian rupa, maka penciptanya lebih kuat lagi. Maka dengan mengenal makhluk-makhluk yang besar, kita akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, wal afu minkum subhanakallahumma hamdik, syadallah wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.